motema onanga mafali kamboni minga na mwana mwasi oyo tolingana kipona mbongo te oko aboyanga ekoma na kati taloba peleki ekoma na kati songi songi peleki ebaluka lisusu tadokela bafamila ekakoko ndimanga Motona libandi Alleluia Ke mwana mwasi na kanisa kezala kinde bolingo soka nina kota kinde likulu kumba Yebisanga oche Yebisanga mwana mama bolingo yango Silina ya kote nye bajoko, bajoko, bajoko. Nakati ya kisi na pemba. Oba, zele, kiko, oba, zele, kiko, oba, zele, kiko.